Mitra bisnis, Kwik Kian Gi berpandangan, berulangnya gejolak aksi buruh yang menuntut dihapuskannya sistem kerja outsourcing dipicu oleh adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan pelaku usaha memberikan pesangon dengan nilai yang sangat tidak rasional. Meski pekerja yang bersangkutan berstatus diberhentikan karena membuat kesalahan atau meminta berhenti secara sukarela, menurutnya, aturan itu jelas menjadi beban sangat berat bagi pelaku usaha. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Baik Pak Kwik, seandainya aturan outsourcing ditiadakan, apakah hal itu akan menjadi beban baru bagi pelaku usaha? Ya tenang, oleh karena kalau outsourcing itu ditiadakan, berarti semua buruh menjadi pegawai tetap. Kalau buruh menjadi pegawai tetap, yang berlaku undang-undang perburuhan. Dari seluruh undang-undang perburuhan itu ada satu yang tidak masuk akal tetapi fatal, yaitu peraturan tentang pesangon. Kalau dia bersalah dikeluarkan juga harus memberi pesangon, kalau dia tidak bersalah mengundurkan diri, maunya sendiri juga harus diberi pesangon. Nah ini kan memang sudah dirasakan berat untuk semua pihak, makanya perusahaan memilih outsourcing. Lantas, jika aturan pesangon dibuat lebih rasional dan aturan outsourcing juga ditiadakan, apakah itu bisa jadi solusi? Iya, persis. Iya, jadi iya, betul-betul outsourcing ditiadakan, boleh, lalu tentang pesangon. Satu, alternatif kedua, apa salahnya outsourcing? Kalau buruh yang bekerja pada perusahaan outsourcing, pendapatnya mencukupi. Sehingga outsourcing itu sendiri juga harus didefinisikan yang jelas. Sekarang kalau ada sebuah perusahaan, ya, lalu perusahaan itu adalah perusahaan pemberi jasa, seperti cleaning service gitu. Nah sekarang perusahaan itu punya dua pilihan, yang satu mempekerjakan karyawan untuk membersihkan, untuk memelihara kebersihan kantor, menggaji semuanya, itu namanya bukan outsourcing. Nah, terus kemudian ada perusahaan cleaning service, dia memborongkan kepada perusahaan cleaning service. Buat perusahaan ini kan outsource, dia tidak punya pegawai. Tapi untuk perusahaan cleaning service, dia punya pegawai tetap, gitu kan. Nah, sekarang perusahaannya ini selesai, dia tidak ada urusan pesangon segala, tinggal kontraknya habis, ya dipotong. Tapi perusahaannya cleaning service kan punya karyawan, karyawan tetap semua. Nah sekarang kecenderungannya tidak ada yang punya karyawan tetap. Semakin lama semakin banyak yang di outsource. Alasannya cuma satu saja, yaitu kita kan outsource ini kan dulu tidak pernah ada. Ini kan baru ada setelah adanya ketentuan yang nggak masuk akal itu. Demikian Kwik Kian Gi, saya Kiki Wijaya.